Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah taala pembahasan ilmu faraid, masih pada bab yang ketujuh, bab yang menjelaskan tentang ashabul furud, ashabul furud, ahli waris yang telah ditetapkan bagian-bagiannya secara khusus dengan bagian setengah atau seperempat atau seperdelapan, dan ini sudah kita bahas tadi, atau dua per tiga atau sepertiga atau seperenam. Nah, mereka-mereka yang mendapatkan bagian tertentu itulah yang disebut sebagai ashabul furud. Ashabul furud. Kita masuk kepada ashabul furud, ahli waris yang mendapatkan bagian khusus sebesar 2/3 harta. Dan ini ada pada halaman 52. Nah, ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3 itu hanya 4 orang saja. Hanya 4 orang saja. Nah, yaitu anak perempuan atau bintun. Di situ salah tulis itu. Ada bintu ibn. Seharusnya bintun. Ya. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki, yaitu bintu ibn. Cucu perempuan dari anak laki-laki, bintu ibn. Kemudian yang ketiga, saudari kandung. Ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah, saudari sebapak seibu atau sekandung. Yang keempat, saudari seayah. Ukhtun li'ab. Saudari seayah. Mereka inilah 4 orang ahli waris yang mungkin untuk mendapatkan 2/3 dengan syarat-syaratnya. Dan kalau antum perhatikan, ahli waris yang mendapatkan 2/3 itu sama dengan ahli waris yang mendapatkan berapa tadi? Setengah. Kecuali suami. Suami tidak ikut. Ya, jadi ahli waris yang mendapatkan 2/3 adalah ahli waris yang mendapatkan ya setengah, illa zauj, kecuali apa? Suami. Nah, ini untuk menghafalkan saja. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang penting bagi kita adalah mengetahui syarat-syaratnya. Ini penting. kapan anak perempuan bintun mendapatkan 2/3. Kapan cucu perempuan dari anak laki-laki bintu ibn mendapatkan 2/3. Kapan saudari kandung ukhtun syaqiqah mendapatkan 2/3. Kapan saudari seayah ukhtun li'ab mendapatkan 2/3. Hada muhim, ini yang penting. Tertulis di situ ikhwan, ya, syarat-syaratnya, ya. Naam. Dan berurutan syarat-syaratnya, anak perempuan 2 syarat, cucu perempuan dari anak laki-laki 3 syarat, saudari kandung 4 syarat, saudari seayah 5 syarat. Adapun anak perempuan bintun, kapan dia mendapatkan 2/3? Toyib, antum lihat ikhwan, syarat yang pertama adalah dia ini 2 orang atau lebih, yakni tidak bersendiri, bukan putri tunggal. Naam. Kalau tadi yang setengah, dia dapat setengah kapan? Ketika sendiri. Kalau sekarang ketika 2 orang atau lebih. Dan ini sama seperti kasusnya putri Sa'ad ibn Rabi' yang Nabi alaihissalatu wassalam memberikan bagian untuk kedua putri Sa'ad ibn Rabi' yang meninggal dalam perang apa? Perang apa? Perang Uhud. Nah, Nabi mengatakan kepada paman dari kedua orang tadi, kedua wanita tadi, saudaranya Sa'ad ibn Rabi, berikan untuk putri Sa'ad ibn Rabi 2 orang ini 2/3. Untuk istrinya 1/8. Karena Sa'ad ibn Rabi punya anak, maka sang istri mendapatkan 1/8. Ini sudah kita pelajari tadi. Wa ma baqiya fahuwa lak, dan apa yang tersisa untuk kamu, saudaranya Sa'ad ibnu Rabi'. Ini syarat yang pertama, dia 2 orang atau lebih. Syarat yang kedua, tidak ada mu'asib. Tidak ada mu'asib, tidak ada ya anak laki-laki yang menjadikan anak perempuan menjadi apa? Asobah. Naam. Itu saja syaratnya. Bisa dipahami? Nah, centang, paham. Tidak usah, kalau perlu sentang, sentang. Paham ya? Mafhum. Paham mas? Ya. Saya mati punya 2 anak perempuan. Saja. Ya 2 anak perempuan itu 2/3. Karena dia tidak punya saudara apa laki-laki. Saya tidak punya anak laki-laki. Ya. Nah. Jadi anak perempuan dia mendapatkan 2/3 ketika 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, atau lebih. Pokoknya 2 ke atas. Dan tidak ada ibn, tidak ada ibn, yakni anak laki-lakinya mayit. Kemudian yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki, bintu ibn. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Dia juga mendapatkan 2/3 dengan syarat 1, dia ini 2 orang atau lebih. 2 orang atau lebih. Cucu perempuan dari anak laki-laki ini 2 orang atau lebih. Yang kedua, tidak ada mu'asib. Tidak ada mu'asib. Yani tidak ada cucu laki-laki yang menarik cucu perempuan menjadi apa? Asobah. Mafhum? Bisa dipahami? Jadi syaratnya sama dengan yang di atas. Ditambah syarat yang ketiga, tidak ada far' yang lebih tinggi derajatnya. Yani tidak ada keturunan mayit yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi dari cucu siapa? Ya anak. Ya, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan. Intinya kalau ya 3 syarat ini ada terpenuhi, maka cucu perempuan dari anak laki-laki dia mendapatkan 2/3. Mendapatkan 2/3 minat darikah, dari harta. Yang ketiga, saudari kandung. Saudari kandung. Saya mati misalnya, ahli waris saya ya adalah 2 orang saudari kandung. Saya punya 2 orang saudari kandung. Saya mati punya 2 orang saudari kandung. Ya. 2 orang saudari kandung ini dia akan mendapatkan 2/3 jika apa? Afwan, saudari kandung akan mendapatkan 2/3 jika dia 2 orang. Jika mereka 2 orang atau lebih. Nah, 2 orang atau lebih. Kemudian syarat yang kedua, tidak ada mu'asib. Tidak ada mu'asib. Tidak ada mu'asib, yaitu saudara kandung yang menjadikan saudari kandung mendapatkan warisan dengan cara ta'asib, asobah. Yang ketiga, na'am, tidak ada fara' mayit. Tidak ada fara' mayit. Mayit tidak punya anak, tidak punya cucu. Yani tidak punya keturunan. Tadi contohnya saya mati saya tidak punya keturunan. Saya hanya punya dua orang saudari kandung. Dua orang saudari kandung. Dua orang saudari kandung ini, dia mendapatkan 2/3. Ya, karena dia atau mereka berdua atau lebih, tidak ada mu'asibnya, ya, dan tidak ada anak. Mayit, mayit tak punya anak. Ditambah syarat yang keempat, tidak ada aslun zakar. Tidak ada asal usul zakar laki-laki, yaitu ayah atau kakek. Tidak ada ayah atau tidak ada apa? Kakek. Naam. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram, rahiman wa rahimakumullah, syaratnya sama dengan yang di atas. Saudari seayah, syarat mendapatkan 2/3, sama dengan saudari sekandung. Ditambah satu syarat. Naam, yaitu tidak ada saudari kandung. Tidak ada saudara kandung. Saudari seayah dapat 2/3, kalau tidak ada saudara dan saudari apa? Sekandung. Yang di atasnya tidak ada. Ya. Jadi syaratnya dia 2 orang atau lebih, tidak ada mu'asib, ya, tidak ada far' mayit, tidak ada asl dakar, tidak ada saudara atau saudari kandung. Naam. Ini syarat-syarat mereka mendapatkan 2/3. Faham? Baik. Kita masuk pada contoh-contoh, ya, sambil coba untuk kita memahami dan menghafalkan. Ya. Nah, atau sebelumnya agar kita masuk contoh. Contoh kasus. Ya. Sekarang kita masuk contoh kasus yang ke-7. Ada seorang meninggal dunia. Ahli warisnya adalah 3 orang anak perempuan. Ya. 3 orang anak perempuan dan seorang suami. 3 orang anak perempuan dan seorang apa? Suami. Taib. 3 orang anak perempuan. 3 anak perempuan. Karena dia 2 orang atau lebih, ya. Dan tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Anak laki-laki. Kan tidak ada. Maka dia mendapatkan berapa? 2/3. 2 syarat terpenuhi karena mereka 2 orang atau lebih, ya, dan tidak ada mu'asib, tidak ada anak laki-laki. Adapun suami, ya, karena yang meninggal ini punya anak, yakni istrinya berarti yang meninggal ini punya anak, maka suami mendapatkan berapa? 1/4. Ya. Suami mendapatkan 1/4 karena istri punya fara, punya anak. Taib. Kasus yang ke-8, contoh. Halaman 53. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris suami dan 2 saudari kandung. Berarti yang meninggal perempuan ini, ya, wanita. Ada seorang wanita meninggal dunia dengan ahli waris suami dan saudari kandung. 2. Nah, kalau ada di sini 2 orang saudari kandung, ya. 2 orang saudari kandung, ikhwatil kiram, tidak mungkin setengah. Setengah itu kalau 1 orang. Kalau 2 orang berarti berapa? 2/3. Syaratnya terpenuhi. Saudari kandung 2 orang. Tidak ada mu'asib. Apa, siapa mu'asibnya? Saudara kandung. Tidak ada saudara kandung. Syarat berikutnya, tidak ada far' mayit. Far' mayit tidak ada. Tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Tidak ada far'. Tidak ada keturunan mayit. Ditambah 1 syarat yang lain, tidak ada aslun zakar. Tidak ada asal usul mayit, yaitu ayahnya tidak ada, kakeknya juga tidak ada. Nah, maka dua saudari kandung mendapatkan 2/3. Adapun suami, karena mayitah ini, wanita yang meninggal ini tidak punya anak, tidak punya keturunan, maka suami mendapatkan berapa? Setengah. Nah, mendapatkan setengah. Ini mungkin kalau diperhatikan ada pertanyaan lagi. Ini kurang ini. Suami setengah, dua saudari kandung 2/3. Hartanya kurang ini kalau di... Ya kan? Setengah 2/3. Kan susah. Ya kan? Tapi seperti inilah bagiannya. Nah, makanya memang belum kita bahas. Tadi ada kelebihan dibuang kemana, ada kekurangan ngambil dari mana. Mafhum ikhwan? Kita hanya baru belajar pada angka-angka ini saja dulu. Dia mendapatkan berapa. Adapun perhitungannya akan datang. Ya. Akan datang. Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Taib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sebagai contoh misal. Ya. Hartanya 6 juta. Hartanya 6 juta. Suami dapat setengah. Setengahnya 6 juta berapa? 3 juta. Kita kasih kamu 3 juta. Suami dapat setengahnya, 3 juta. Dua saudari kandung, 2/3. 2/3-nya dari 6 berapa? 4 kan? 4 juta. Padahal sisa berapa? Oh, sudah dipakai 3 kan, sisa 3. Gaming 3 juta tok ngapura namanya. Oh, enggak bisa ya kan. Ya. Kalau yang dibagi dulu dua saudari kandung sama saja. Dua saudari kandung 2/3 dari 6 juta, 4 juta. Ini 4 juta untuk kamu berdua. Sisa 2. Suami setengah, setengahnya kan 3. Jadi 2 juta tok. Ngapura 2 juta, enggak bisa. Kurangnya dari mana? Nah, ini nanti ada perhitungan. Inilah yang disebut dengan aul. Yang disebut dengan aul, ya. Akan datang pembahasannya. Yang penting kita ngerti kenapa suami setengah. Suami setengah karena istri yang meninggal tidak punya apa? Anak. Dua saudari kandung 2/3. Kenapa 2/3? Karena dia 2 orang atau lebih. Tidak ada muasib, tidak ada saudara apa? Kandung. Kemudian tidak ada far', tidak ada keturunan mayit, baik itu anak atau cucu, dan tidak ada ya aslun zakar, asal usul mayit dari laki-laki, yakni bapaknya, ayahnya ya atau kakeknya, tidak ada. Ini semua terpenuhi, maka dua saudari kandung mendapatkan 2/3. Nanti diwaus saja, dibaca saja penyelesaiannya itu. Saya bacakan sekalian murojaah. Suami mendapatkan setengah dari harta istri karena istri tidak memiliki keturunan. Ya. Dua saudari kandung mendapatkan 2/3 harta karena mereka berdua. Ya. 2 orang atau lebih. Kemudian tidak ada muasib. Siapa muasibnya? Saudara kandung. Tidak ada far', baik anak atau cucu. Far' itu keturunan. Dan tidak ada aslun zakar. Tidak ada asal usul dari pihak laki-laki, baik ayah atau kakek, yang menghalangi mereka dari warisan. Naam. Alhamdulillah. Ini kasus yang ke-8. Kasus yang ke-9. Kasus yang ke-9. Nah, soalnya malah di bawah kotak itu, di atas. Ya. Soalnya, seorang meninggal dunia dengan 5 cucu perempuan. Ahli warisnya 5 cucu perempuan. 5 cucu perempuan. 5 cucu perempuan mendapatkan 2/3 harta. Kenapa? Karena mereka 2 orang atau lebih. Tidak ada muasib. Siapa muasibnya? Cucu laki-laki. Ya, tidak ada cucu laki-laki. Dan tidak ada far' yang lebih tinggi. Far' yang lebih tinggi, keturunan yang lebih tinggi dari cucu, yaitu apa? Anak. Tidak ada anak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak apa? Ya, perempuan. Sehingga 5 cucu perempuan dari anak laki-laki berhak mendapatkan 2/3 harta. Naam. Bisa difahami, ikhwatul kiram? Ya. Naam. Bismillah. (Tuh) Antum perhatikan baik-baik di sini, ya. Ahli waris yang berhak mendapatkan 2/3 ini, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, dari anak laki-laki, saudari kandung, dan saudari seayah, hanya 4 orang ini saja, 4 orang wanita ini saja, yang dia bisa menjadi asobah, ya, bisa menjadi asobah, kalau ada apa namanya, saudaranya. Anak laki, anak perempuan menjadi asobah dengan saudaranya, yaitu siapa? Anak laki-laki. Cucu perempuan menjadi asobah kalau ada saudaranya, yaitu cucu laki-laki. Saudari sekandung akan menjadi asobah ketika ada saudari atau saudara laki-lakinya, yaitu saudara sekandung. Saudari seayah akan mendapatkan dengan cara asobah kalau ada saudara seayah. Begitu ya. Ini dihafalkan baik-baik, nanti insya Allah akan kita apa namanya, kita bahas pada pembahasan asobah. Sehingga empat orang ini akan mendapatkan setengah atau mendapatkan 2/3 kalau tidak ada apa? Mu'assib. Tidak ada mu'assib. Syarat untuk mendapatkan setengah, syarat untuk mendapatkan 2/3 bagi 4 ahli waris ini, anak perempuan, cucu perempuan, saudari sekandung, saudari seayah, syarat untuk mendapatkan dengan cara fardun bagian-bagian tertentu itu kalau tidak ada apa? Mu'assib. Ya, mereka saja yang diperhatikan ada mu'assib atau tidak, hanya 4 orang ini aja. Ya. Naam. Selesai walhamdulillah rabbil alamin. Nah. Ada pertanyaan tidak? Khusus masalah ini aja. Nah, ya. Baik, sebelum kita masuk pada ahli waris yang berhak mendapatkan thuluts, sepertiga. Nah. Mimba bita'kid, untuk mempertegas lagi antum sudah memahami, saya akan menyebutkan 4 buah soal. 4 buah soal, ya, terkait dengan 4 orang ini. 4 orang ini saja. Yaitu anak perempuan, cucu perempuan, saudari sekandung, dan saudari apa? Saya. Soal nomor 1. Kalau ada seorang meninggal, ahli warisnya adalah 2 orang anak perempuan dan 3 orang anak laki-laki. Soalnya difahami ya. Seorang meninggal dunia, ya, saya meninggal, atau antum pikirkan, antum coba, saya meninggal punya 2 orang anak apa? Perempuan dan 3 orang anak laki-laki. Nah, saya tanya ke antum, ajibu, antum jawab. Apakah 2 anak perempuan ini mendapatkan 2/3? Hah? Dapat tidak? 2/3. Dapat tidak? Tidak dapat. Kenapa? Ada mu'assib, ya. Siapa mu'assibnya? Anak laki-laki. Jadi perhitungannya bukan lagi dia dapat setengah atau 2/3. Sudah ada mu'assib. Berlaku kaidah lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki dihitung 2 kepala, perempuan dihitung apa? 1 kepala. Sehingga hartanya dibagi menjadi berapa bagian? Anak laki-laki 3, perempuan 2. 8, ya. Jadi anak laki-lakinya 3, berarti dihitung 6, ya, 6 kepala. Perempuan 2, ya, dihitung 2. 2 tambah 6 sama dengan 8. Jadi hartanya itu dibagi 8 bagian. Kalau kebetulan hartanya memang persis 8 juta, ya. Berarti masing-masing anak laki-laki dikasih berapa juta? 2 juta, 2 juta, 2 juta. Ya. Anak perempuan 1 juta, 1 juta. Ya kan? Laki-laki 2 kali perempuan. Soal yang kedua. Seorang punya cucu perempuan sebanyak 10. Kalau cucu banyak wajar ya kan. Cucu perempuan dari anak laki-laki loh. Sebab yang termasuk ahli waris adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, punya cucu perempuan dari anak laki-laki sebanyak 10. Kemudian punya cucu laki-laki dari anak laki-laki sebanyak 5. Ya. Cucu perempuannya tadi berapa? 10. Sekarang saya tanya kepada antum dulu. Apakah cucu perempuan yang jumlahnya 10 itu mendapatkan 2/3? Hah? Tidak. Kenapa? Karena ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Cucu laki-laki. Apakah itu satu orang, dua orang? Tidak peduli. Tapi di sini ada berapa orang cucunya? Laki-laki? 5 orang. Terus bagaimana cara pembagian hartanya? Cucu laki-laki dihitung berapa kepala masing-masingnya? 2. Berarti berapa? Karena 5 berarti 10. 10 ditambah cucu perempuan 10 kepalanya. 10 tambah 10 berapa? 20. Harta dibagi 20. Paham ya? Ya. Kalau kebetulan hartanya 20 juta. Yang gampang-gampang saja ya. Hartanya 20 juta. Berarti masing-masing cucu laki-laki diberi berapa? 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. 5 cucu laki-laki dapat 2 jutaan. Berarti berapa? 10 juta. Uangnya kan berapa tadi? 20 juta. Tinggal berapa? 10 juta. Dikasihkan ke cucu perempuan. Masing-masingnya 1 juta. 1 juta. Iya. Yeah. Berarti genap semuanya 20 juta. Dan kita saksikan cucu laki-laki mendapatkan 2 juta. Cucu perempuan mendapatkan apa? 1 juta. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Nah. Lanjut ikhwan. Soal yang ke berapa? Ketiga. Untuk takkid tentu. Seorang mati meninggalkan. Ya, meninggalkan. Satu orang saudari kandung. Satu loh ya. Satu orang saudari kandung. Kalau baru dengar satu orang saudari kandung, pikirannya berapa dia? Setengah. Dia dapat setengah. Tapi ternyata dia bukan sendirian. Bukan hanya satu orang saudari kandung. Bersama dia. Ya, bersama dia. Dua orang saudara kandung. Dan saudara kandung itu menjadikan saudari kandung menjadi asobah, mu'asib. Yang tadinya seharusnya mendapatkan setengah, kalau tidak ada mu'asibnya, dia adalah ashabul furud, mendapatkan setengah satu orang. Ya, saya ulangi, kalau tidak ada saudaranya, dia mendapatkan setengah. Namun karena ada saudara kandungnya, seorang mati meninggalkan satu orang saudari kandung dan dua orang saudara kandung. Naam. Berarti saudari kandung tidak setengah, tetapi asobah bersama dengan saudara kandungnya. Harta dibagi menjadi berapa? Hmm? 5. Hmm. Baik, saudara kandung 2, saudari kandung 1. Ini saudara kandung 2 dihitung masing-masing 2 kepala berarti berapa? 4. Ya. Kemudian saudari kandung 1. Harta dibagi 5. Nah, kalau hartanya 5 juta, berarti masing-masingnya laki-laki kasih 2 juta, 2 juta, perempuan berapa? 1 juta. Bisa difahami, Ikhwan ya? Ya. Paham ya? Ya. Baik. Karena saya menjanjikan 4 soal tak genepi, soal yang keempat. Soal yang keempat yaitu tentang saudari seayah. Seorang mati meninggalkan saudari seayah. Ya, 5 orang saudari seayah. Dan 1 saudara seayah. Saudari seayah 5. Saudari seayah atau saudara seayah 1. Saya ulangi, seorang mati meninggalkan 5 saudari seayah. Kalau baru 5 saudari seayah, pikiran kita langsung 2/3. Yang demikian. 2/3. Namun ternyata dia bukan sendiri, bukan hanya perempuan saja. Ada saudari seayah. Ada saudara seayah bersama dengan 5 saudari seayah. Maka saudara seayah yang 1 ini mu'asib. Menjadikan 5 saudari seayah tidak lagi mendapatkan 2/3. Namun mendapatkan harta dengan cara ta'asib. Nah, harta nanti dibagi menjadi berapa? 7. Harta dibagi menjadi 7 karena satu orang laki-laki ini dihitung 2 kepala, kemudian 5 perempuan dihitung berapa? 5. Ini dihitung 2, ini dihitung 5. 5 tambah 2 berapa? 7. Naam. Bisa difahami ikhwatul kiram? Kalau sudah bisa difahami, ya antum nanti baca lagi dengan tama'un, dengan tenang, ya. Insyaallah akan apa namanya? Mendapatkan faedah lagi. Kemudian ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kita masuk kepada ahli waris yang berhak mendapatkan sepertiga. Nah, siapa yang berhak untuk mendapatkan sepertiga? Yang berhak untuk mendapatkan sepertiga itu hanya ya 2 orang. Atau kalau dirinci 3 orang. Nah, hanya saja ahun li'um dan ukhtun li'um ini dianggap sama, ya, maka dijadikan satu di sini. Ya. Taib, ya. Yang berhak mendapatkan sepertiga, yang pertama adalah ibu. Ibu itu mendapatkan sepertiga. Ibu mendapatkan sepertiga dengan 2 syarat. Ibu mendapatkan sepertiga dengan ya 2 syarat. Yani kalau ada 2 ini maka ya dia mendapatkan sepertiga. Kalau 2 syarat ini terpenuhi. Yang pertama tidak ada far'. Tidak ada far'un. Jadi mayit tidak punya keturunan. 1. Mayit ya tidak punya saudara-saudara yang lebih dari 1 orang. Kalau dalam kasus itu mayit punya anak atau punya beberapa orang saudara, baik saudara sekandung, saudara seayah atau saudara seibu, maka ibu tidak mendapatkan sepertiga. Namun nanti dia mendapatkan 1/6. Jadi ibu akan mendapatkan sepertiga kalau terpenuhi 2 syarat itu. Mayit tidak memiliki keturunan dan mayit tidak punya saudara-saudara yang lebih dari berapa? 1 orang, 2 orang atau lebih. Yang diistilahkan dengan jam'un minal ikhwah. Sekelompok saudara atau saudarinya mayit, 2 orang atau lebih. Dikatakan sekelompok kalau 2 orang atau lebih. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Saya akan sebutkan contoh agar apa namanya jelas di sini. Saya sebutkan contoh yang tidak ada di buku dulu, ya. Baik. Seorang mati meninggalkan ibu, al-um, ya, ibu. Baik. Kemudian dia juga, ya, memiliki saudari perempuan sekandung. Ya. Saudari perempuan sekandung. Ini sudah kita pelajari semua. Ya, ini sudah kita pelajari semua. Sehingga antum bisa menjawab insyaallah taala. Antum coba jawab. Ya. Saudari sekandung dulu. Dia 1 orang ya. Dapat berapa ini? Hah? 1/1 apa? Ya, saudari sekandung. Enggak apa-apa buka kamus. Ya. 2/3. Saya tulis ya 2/3. Setuju tidak? Hah? Kenapa antum beri 2/3? Apa syarat 2/3 itu? Baca. Apa syaratnya? 2 orang atau lebih. Ini berapa ini? 1 orang. Ya, jangan diberikan kelebihan. Dia 1 orang. Bukan 2/3, tapi berapa? 1/2. Ayo. Saya ulangi, Ikhwan, ya. Seorang mati meninggalkan ibu dan saudari sekandung. Saudari sekandung sudah kita pelajari, dia mendapatkan setengah. Kenapa mendapatkan setengah? Karena dia sendirian, tunggal. Tidak ada muasib. Siapa muasibnya? Saudara sekandung, tidak ada. Juga tidak ada far'un. Tidak ada apa? Keturunan mayit, anak atau cucu. Juga tidak ada aslun dakar. Tidak ada ayah atau kakek. Sehingga dia mendapatkan setengah. Sekarang ibu. Ibu mendapatkan berapa di sini? Berdasarkan yang baru kita pelajari, maka ibu mendapatkan sepertiga. Mendapatkan sepertiga. Kenapa? Karena mayit tidak punya anak. Kan tidak ada anak di sini ya. Dalam kasus ini tidak ada anak. Kemudian tidak ada jam'un minal ikhwah. Tidak ada sekelompok saudarinya mayit atau saudaranya mayit. Hanya satu orang saja. Ya. Tapi kalau sudah ada dua saudara, ya, tiga saudara, tiga saudari, maka ibu tidak lagi mendapatkan berapa? Sepertiga. Turun menjadi seperenam. Nah, saya ulangi. Ibu mendapatkan sepertiga dengan dua syarat. Ibunya kita, kalau kita mati, ibu kita mendapatkan sepertiga kalau kita tidak punya anak. Tidak punya keturunan. Mayit tidak punya keturunan. Dan juga tidak ada jam'un minal ikhwah. Tidak ada jam'un minal ikhwah. Sekarang kita lihat contoh kasus yang ke-10. Pada halaman 54. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri, ibu, dan saudari seayah. Satu saudari seayah. Naam. Kita lihat satu persatu. Mayit ini yang meninggal ini berarti kan tidak punya anak. Ya. Kalau tidak punya anak, memberikan pengaruh. Istrinya mendapatkan berapa? Seperempat. Istri itu kalau tidak seperempat, seperdelapan. Kalau mayit tidak punya anak, maka istri mendapatkan seperempat. Di situ istri kita berikan seperempat. Istri mendapatkan seperempat dari harta. Kenapa? Karena suami tidak memiliki keturunan. Terus dilatih demikian. Kenapa dia mendapatkan sekian? Karena suaminya yang meninggal ini tidak punya keturunan. Kemudian ibu kita beri berapa? Sepertiga. Kenapa ibu sepertiga? Karena mayit tidak punya keturunan. Syarat yang pertama, mayit tidak punya keturunan. Dan juga tidak ada jam'un minal ikhwah. Tidak ada sekelompok saudara atau saudari mayit. Adanya cuma satu, yaitu saudari saya. Kalau dua saudari saya, nanti berubah lagi hitungannya. Karena di sini hanya saudari saya, hanya satu saja, maka ibu mendapatkan berapa? Taib, sepertiga. Adapun saudari seayah karena dia tunggal seorang diri, tidak ada muasib yaitu saudara seayah, tidak ada fara, tidak ada keturunan mayit, tidak ada aslun zakar, tidak ada ya ayahnya kakeknya mayit, dan tidak ada saudari atau saudara sekandung, maka saudari seayah mendapatkan berapa? Setengah. Nah, taib, saudari saya mendapatkan setengah harta karena dia sendiri, tidak ada muasib dan tidak ada farak mayit. Ya. Taib, dua syarat yang lain tidak saya sebutkan. Ya, tinggal dikembali dilihat ke apa namanya, kembalikan semua kepada apa? Kepada tabel-tabel yang sudah kita buat. Nah, ya. Tidak ada aslun zakar dan tidak ada apa namanya saudara atau saudari sekandung. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Naam. Masalah berikutnya adalah masalah Umaryatain, saya tinggalkan dulu. Ya, kalau ini masuk pembahasan ini, naam, saya khawatir nanti taib kurang difahami. Naam. Kenapa dikatakan masalah Umaryatain? Karena dua masalah ini diputuskan oleh sahabat Umar bin Khattab. Dua kasus ini. Di zaman Nabi belum terjadi. Terjadi di zaman Umar bin Khattab. karena belum pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada ya hal yang apa namanya perlu untuk Umar bin Khattab berijtihad. Hasil ijtihad ini untuk menyelesaikan dua kasus yang terjadi di zaman beliau disampaikan kepada Umar. Dua kasus itu disebut dengan masalah atau kasus Umariyatain. Masalah Umariyatain. Karena yang memutuskan adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya. Tidak kita bahas dulu. Nah, tinggal yang terakhir adalah ahli waris yang mendapatkan 1/6. Nah, ini yang paling banyak di sini. Ya. Halaman berapa, Mas? 1/6. 57 sampai 58. Ada 7 ahli waris yang berhak mendapatkan 1/6 dengan syarat-syaratnya. Allahu Akbar, banyak sekali. Baik. Banyak atau sedikit? Banyak. Susah atau mudah? Mudah. Agama Islam itu mudah, ikhwan. Innad-dina yusrun. Agama Islam itu mudah, ya. Innad-dina yusrun, ya. Walan yushadad-dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada yang mempersusah agama kecuali dia akan dikalahkan. Yakni kita tempuh sebab, ya. Kita berusaha untuk apa namanya memahami, insyaallah taala kita akan bisa apa namanya mendapatkan ya agama ini mudah biidznillah azza wajalla. Iya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita tunda dulu pembahasan 1/6, ya. Kita sedikit apa namanya memberikan khulasah, ya, kesimpulan bahwasanya kita ada di hadapan kita 6 furud muqaddarah. 6 apa? Furud muqaddarah, yaitu setengah, kemudian berapa? 1/4, kemudian berapa? 1/8. Kemudian berapa? 2/3, 1/3 dan 1/6. Sudah hafal sekarang kan? Lama-lama apa? An-nisfu, setengah, setengahnya lagi 1/4, setengahnya lagi 1/8. 2/3, setengahnya lagi 1/3, setengahnya lagi 1/6. Di hadapan kita ada 6 furud muqaddarah, ya. Dan masing-masing furud muqaddarah ada ahli warisnya yang berhak mendapatkan itu, ya. Nah, yang paling mudah 1/8. 1/8 berapa ahli waris yang berhak mendapatkan 1/8? Hanya satu orang saja, yaitu istri. Yang berhak mendapatkan 1/4 juga mudah, berapa orang? Hanya 2 orang saja. Kalau tidak suami apa? Istri. Betul ya? Nah. Kemudian yang berhak mendapatkan 1/2 berapa orang? 5 orang. Suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudari sekandung, saudari seayah. Itu yang berhak mendapatkan 1/2. Yang berhak mendapatkan 2/3 ada berapa orang? 4 orang. Sama seperti yang mendapatkan 1/2 kecuali siapa? Zauj, suami. Ya. Nah, 1/3, berapa yang mendapatkan 1/3? 2 orang. Tapi masih belum selesai, kurang satu tadi. Ya, ini saudari atau saudara seibu, belum saya bahas. Tapi itu sudah selesai. Kita baru membahas ibu, ya. Ibu mendapatkan berapa? 1/3 dengan 2 syarat. Kalau tidak ada anak, si mayit tidak punya anak, kemudian si mayit tidak memiliki apa? Saudara lebih dari satu. Kalau satu tidak punya pengaruh. Tapi kalau 2, 3, 4, 5, ini punya apa? Pengaruh. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kita ingin menggabungkan apa yang sudah kita pelajari ini, ya. Taib, dengan membaca beberapa ayat. Ya. Membaca beberapa ayat untuk kita gabungkan. Ya. Taib. Apa yang sudah kita pelajari. Naam, kembali lagi pada halaman ke-12. Ya, ke-12. Halaman 12. Sudah ya? Yaitu ayat-ayat tentang faraid yang kemarin tidak kita baca. Kita hanya membaca hadis-hadisnya. Dan kemarin kita janjikan ayat-ayat kita baca nanti belakangan. Setelah kita memberikan beberapa penjelasan agar lebih mudah difahami. Karena waktunya terbatas, ikhwan. Nah, kalau waktunya luas mungkin sejak awal kita baca ayat. Kita tadabburi satu ayat, dua ayat. Ayat-ayat Al-Quran inilah yang dijadikan sebagai landasan untuk kita membagi warisan kepada ahli waris. Antum lihat sejenak di situ, ikhwan. Pada ayat yang ke-11, potongan ayat yang ke-11, di situ ada angka berapa? 2/3 dan berapa? Setengah. Kan demikian ya. Jadi 2/3 setengah dari mana? Itu dari keputusan siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Naam. Ayat berikutnya halaman 13 lanjutan ayat yang ke-11, ya. Halaman 13 kita baca dulu. Di situ ada 1/6. Ya. Ada 1/3. Naam. Kan demikian. Jadi 1/3, 1/6, setengah, 2/3. Ya. Itu dari Al-Qur'anul Karim. Halaman 14 surat An-Nisa ayat yang ke-12. Di situ ada muncul setengah, 1/4, 1/8. Iya. Jadi al-furud al-muqaddarah, furud muqaddarah, bagian-bagian yang telah ditentukan itu, baik setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 atau 1/6, semuanya adalah bersumber dari apa? Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kita baca ayat yang ke-11 halaman 12, ya. Allahu jalla wa ala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Fa in kunna nisaa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Yusikumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan, mewasiatkan bagimu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu. Fi auladikum, auladikum, anak-anak kalian. Kalau berbicara anak, aulad itu masuk di dalamnya anak dan juga masuk di dalamnya apa? Cucu. Aulad. Aulad itu bisa anak, bisa cucu. Laki-laki masuk di dalamnya, perempuan juga masuk di dalamnya. Itu aulad. Nah, taib. Apa yang Allah wasiatkan? Lidzakari mislu hadzil unsayain, untuk laki-laki mendapatkan bagian dua wanita. Lidzakari mislu hadzil unsayain, bahagian seorang laki-laki sama dengan bahagian dua orang perempuan. Apa maksudnya, ikhwan? Ini kalau anak-anak berkumpul, ada laki-laki dan ada apa? Perempuan. Ya. Kalau berkumpul antara anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu apa? Perempuan. Pembahasannya bukan setengah atau 2/3. Pembahasannya adalah laki-laki dua kali apa? Wanita. Nah, sudah kita sebutkan contoh. Jadi kalau berkumpul antara anak laki-laki dan anak perempuan, ya, mereka semuanya mendapatkan warisan dengan cara taksib. Dengan cara apa? Taksib, asobah. Laki-laki dua kali apa? Wanita. Dengan cara yang telah kita sebutkan tadi. Sampai di sini faham, ikhwan? Ya. Difahami tidak? Antum faham ya? Nah, kalau tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki, berarti murni perempuan sekarang. Namanya murni perempuan bisa jadi sendiri, cucu perempuan sendiri, atau anak perempuan apa? Sendiri. Berlaku ayat berikutnya. Fa in kunna nisaa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jika anak-anak itu semuanya perempuan, tidak ada laki-laki di situ, tidak ada muassib, ya, lebih dari dua, termasuk juga dua berdasarkan hadis Sa'ad ibni Abi Sa'ad bin Rabi tadi, ya, berdasarkan hadis Sa'ad bin Rabi, kisahnya Sa'ad bin Rabi itu memperjelas ayat ini. Jika anak-anak itu semuanya perempuan, tidak ada laki-laki. Jika cucu-cucu itu semuanya perempuan, tidak ada cucu apa? Laki-laki. Kalau mereka 2, 3, 4, 5 atau lebih, maka bagi mereka berapa? 2/3. Falahunna thulutsa ma tarak. Maka bagi mereka wanita-wanita itu, baik cucu-cucu perempuan atau anak-anak perempuan yang tidak ada mu'assib bersama dengan mereka, maka 2 orang atau lebih mereka mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Nah, kalau hanya satu saja, cucu perempuan sendiri tunggal, atau anak perempuan sendiri apa? Tunggal. Allah mengatakan, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Tetapi kalau mereka anak perempuan itu atau cucu perempuan itu hanya seorang saja, maka dia memperoleh separuh dari apa? Harta. Separuh dari harta. Naam. Ini ayat dari surah An-Nisa. Naam, ayat yang ke-11. Kalau antum hafal ayat ini sudah jadi pegangan. Syarat-syarat tadi ya diambil dari sini. Ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ini berarti anak laki-laki dan perempuan gabung. Perempuan tidak sendiri, ada muasibnya. Taib. Kalau tidak ada, berlaku ayat berikutnya. Fa in kunna nisaan fauqasnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau mereka 2, 3, 4, 5 ya, lebih dari 2, maka mereka 2/3. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau mereka 1, anak perempuan sendiri, cucu perempuan sendiri, maka cucu perempuan sendiri itu mendapatkan 1/2, anak perempuan itu sendiri mendapatkan berapa? 1/2. Nah, ini warisan anak dan cucu dengan ayat ini. Berikutnya masih ayat yang ke-11 membahas warisan untuk orang tua. Membahas warisan untuk orang tua, bapak dan ibu. Nah, untuk nenek tidak disebutkan di sini. Ada dalam hadis sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Kita baca di sini. Allah Jalla wa Ala berfirman, wali abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu waladun fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi ats-tsuluts fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi ats-sudus min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Al-ayah. Allah Jalla wa'ala berfirman, wali abawaihi, dan untuk kedua orang ibu bapaknya. Seorang mati meninggalkan ibu dan bapak. Ada ibu, ada bapak. Atau sekarang kita membahas warisan ibu, untuk ibu, dan untuk siapa? Bapak. Taib. Likulli wahidi minhumas sudus. Masing-masingnya, baik itu ibu atau bapak, mendapatkan 1/6. Kalau mayit punya anak, ini belum kita bahas, karena kita belum bahas yang 1/6. Jadi bapak itu dapat 1/6, ibu itu dapat 1/6, kalau mayit punya anak. Baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, pokoknya punya anak atau punya cucu. Ibu mendapatkan berapa? 1/6. Ayah punya mendapatkan 1/6. Nah, misal saya mati, punya anak laki-laki, dan masih punya ayah. Ayah saya dapat 1/6, anak laki-laki saya mengambil semua apa? Harta. Baik. Saya mati, masih punya ibu. Ada ibu dan ada anak laki-laki. Karena saya punya anak berdasarkan ayat ini, dan untuk 2 orang ibu bapak masing-masingnya 1/6. Dari harta yang ditinggalkan mayit, jika yang meninggal itu mempunyai apa? Anak. Kan demikian jelas ayatnya. Saya mati punya 1 anak perempuan, ya, dan atau advance punya anak laki-laki, itu saja dulu, punya anak laki-laki dan punya apa? Ibu, ya. Maka ibu saya mendapatkan berapa? 1/6, karena saya punya anak. Harta semua diambil anak laki-laki saya. Demikian pula kalau saya punya anak perempuan, sama juga. Atau cucu laki-laki, cucu perempuan. Ayah dan ibu saya mendapatkan berapa? 1/6. Berdasarkan ayat ini. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Sekarang berikutnya, fa in lam yakul lahu waladun. Kalau mayit tidak punya anak. Nah, ini yang sedang kita bahas sepertiga, ikhwan. Kalau mayit tidak punya anak. Dan namanya walad, anak itu bisa anak, bisa cucu, bisa laki-laki, bisa apa? Perempuan. Allah mengatakan fa in lam yakul lahu waladun, jika mayit tidak punya anak, baik laki-laki atau perempuan, ya, baik anak langsung atau cucu, wa warisahu abawahu, ya, dan yang mewarisi itu hanya dua orang ayah ibunya saja. Saya mati tidak punya anak, yang ada hanya ayah dan ibu saja. Ya. Fali ummihi tsulus, maka untuk ibu sepertiga. Untuk ibu berapa? Sepertiga. Unzuru ikhwan, antum lihat. Ya, berdasarkan ayat ini, seorang mati hanya meninggalkan al-ab, bapak, dan siapa? Al-um. Naam. Ibu mendapatkan berapa? Sepertiga. Berdasarkan ayat. Naam. Ibu mendapatkan sepertiga. Ayah tidak disebut, karena dia mendapatkan sisa. Sisa. Kalau dibuat seper, berapa sisanya? 2/3. Tapi 2/3 ini bukan bagian fard, bukan. Sisa. Nah, tetap kita buat sisa seperti itu. Kalau kebetulan hartanya itu 3 juta, misal hartanya 3 juta. Maka ibu sepertiga, berapa? 1, ya. Ayah mendapatkan sisanya. Sisanya berapa? 2. Ya. Nah, ini klop. Laki-laki mendapatkan 2 bagian apa? Wanita. Ibu dapat 1, ayah dapat berapa? 2. Tapi ingat, 2 di sini adalah sisa, bukan apa? Bukan fardun. Ya. Ini berdasarkan ayat. Jadi ibu itu mendapatkan sepertiga kalau tidak ada anak. 1, tidak ada anak, dan yang kedua tidak ada jam'un minal ikhwah. Tidak ada apa? Jam'un minal ikhwah. Mayit enggak punya saudara lebih dari berapa? 1. Kalau punya saudara, dilihat ayat berikutnya, masih lanjutan ayat. Allah Jalla wa'ala berfirman, nah, setelah mengatakan kalau ahli warisnya hanya bapak dan ibu, maka ibu sepertiga, bapak tidak disebut. Terus berapa bapak? Bapak sisanya. Bapak sisanya. Tetapi kalau fa'in kana lahu ikhwatun, kalau mayit punya ikhwah, ikhwah itu jamak. Ya. Mufradnya apa? Akhun. Kalau jamak itu ikhwah. Dan dalam ilmu waris, 2 orang sudah dianggap jamak. Ya. Jadi tidak ada istilah apa? Mufrad, kemudian musanna, ya. Kemudian apa? Jamak, tidak ada. Ya. Kalau tidak 1 ya, 2 itu sudah jamak. Ya. Taib. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau ada sekelompok ikhwah, ya, maka ibunya itu mendapatkan 1/6. Ya. Jika yang meninggal itu memiliki beberapa saudara, yang dimaksud dengan beberapa saudara, ya bisa saudara kandung, bisa saudara seayah, bisa saudara seibu, bisa saudari, bisa saudara, bisa saudari, bisa sekandung, bisa seayah, bisa apa? Seibu. Intinya kalau ada 2 orang saudaranya mayit, ya, maka sang ibu tidak mendapatkan 1/3. Turun menjadi berapa? 1/6. Ya, turun menjadi 1/6. Maka ibunya mendapatkan 1/6. Naam, jelas insyaallah wadih ayatnya. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi tsulus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Al-ayah. Naam. Ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Baik. Saya lupa jam berapa kita tanya jawab? Sampai jam 3:30. 3:30 nanti masuk tanya jawab. Nah, iya, betul. Berapa? 4:00. Iya. Sekarang 4:30. Iya. Iya, 4:30 betul ya. Hah? 4:30 selesai. Kok cepat sekali? Hah? Jam 5. Mepet sekali jam 5. 4:30 ya. Iya, 4:30. 4:30. Baik. Dulu kalau dengar kisahnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau di atas tangga itu sampai 8 jam. 8 jam naik ke atas tangga maktabah sambil buka kitab. Ya bahas. Ya. 8 jam. Ya, ini kita baru berapa sudah tanya-tanya saya ya kan. Burung rampung atau kok orang rampung-rampung. Ya itulah kita seperti ini, ikhwan. Ya. Semangatnya kurang, ya kan? Baik. Macam-macam kekurangannya, ya. Ya. Tetapi ada satu hal yang penting yaitu mahabbah, ya. Kecintaan kepada apa? As-sahabah, kecintaan kepada para ulama. Ini juga nikmat yang besar. Ya, dari Allah Jalla wa'ala. Kalau bicara sahabat, tidak mungkin kita bisa beramal seperti mereka. Ya. Tidak bisa kita beramal seperti mereka. Ya. Apalagi bercerita Abu Bakar, bercerita Umar. Tidak bisa, abadan. Ya. Mengejar sahabat tidak mungkin. Ya. Mengejar sahabat tidak mungkin. Sahabat itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, la tasubbu ahadan min ashabi, jangan kalian mencela seorang pun dari sahabatku. Demi Allah yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya, seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud, lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaba. Kalau kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, kapan kita bisa infak sebesar itu? Tapi kalau bisa, kita bisa infak sebesar gunung Uhud. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, itu tidak bisa mengalahkan infaknya sahabat yang satu mud ini. Dua telapak tangannya ditangkupkan, dipenuhi kurma, dipenuhi gandum, mereka infak segitu, ya. Jumlahnya sedikit dari sisi kamiyah jumlah, namun pahalanya tidak bisa dikalahkan dengan infaknya orang-orang sesudahnya walaupun sebesar gunung Uhud emas. Separuhnya juga tidak bisa. Ya, tetapi ikhwatil kiram, Nabi pernah bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Sesungguhnya seorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Ya. Sahabat Anas bin Malik, ketika mendengar hadis ini, yafroh. Bukan hanya Anas, bahkan sahabat yang lain. Dikatakan oleh Anas bin Malik, sungguh demi Allah, para sahabat ketika mendengar hadis ini mereka mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Setelah kebahagiaan Islam. Masuk Islam bahagia. Mendengarkan hadis ini sangat bahagia juga. Kenapa demikian? Karena Rasul mengabarkan al-mar'u ma'a man ahab. Ya, seorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Maka demi Allah kata Anas bin Malik, saya mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Ya. Wa arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap kepada Allah aku bisa bersama dengan mereka. Wa illam af'al wa illam a'mal misla a'malihim, meskipun saya tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Jelas tidak mungkin bisa beramal. Anas saja mengatakan saya tidak mungkin bisa beramal seperti amalan Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, apalagi Rasul alaihi salatu wassalam. Namun dengan mencintai mereka dengan cinta yang tulus, ya, semoga digabungkan bersama dengan mereka fil jannah, di jannah Allah azza wajalla. Nah, yakni kita hanya bisa berbuat sedikit, ya, berusaha untuk sabar dalam kita belajar, ya. Nah, dan kita tidak mungkin bisa ya, mengalahkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama. Tetapi semoga Allah Jalla wa'ala memberikan rezeki kepada kita berupa mahabbata as-sahabah wa mahabbata tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Allah memberikan rezeki kepada kita mahabbata ulama, kecintaan ulama, dan semoga Allah jadikan kita bersama dengan mereka meskipun tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Naam. Wabillahi taufik. Ini tadi warisan ibu. Jadi ibu mendapatkan sepertiga. Kapan mendapatkan sepertiga? Kalau tidak ada anak. Mayit tidak punya anak. Dan tidak ada jam'un minal ikhwah. Tidak ada apa? Jam'un minal ikhwah. Sekelompok saudaranya mayit. Namanya sekelompok, yaitu dua orang atau lebih. Ya, dua orang atau lebih. Tanpa membedakan itu saudara sekandung, saudara seayah, atau saudara apa? Ya, seibu. Kenapa tidak dibedakan? Karena Allah tidak membedakan. Allah hanya mengatakan ikhwah. Allah hanya mengatakan apa? Ikhwah. Fa in kana lahu ikhwatun, kalau ternyata mayit itu punya saudara-saudara, fali ummihi, maka ibunya tidak lagi sepertiga, namun ibunya mendapatkan berapa? Seperenam. Fali ummihi sudus. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Naam. Kita tambah satu ayat, ya, yaitu firman Allah dalam surah Naam An-Nisa ayat 12. Surah An-Nisa ayat 12. Naam. Ayat yang ke-12 ini khusus, ya, bagian awal khusus menjelaskan tentang warisan yang akan diperoleh oleh suami dan istri. Dan sudah tadi kita bahas, istri kalau tidak mendapatkan seperempat, mendapatkan seperdelapan. Suami kalau tidak mendapatkan setengah, mendapatkan berapa? Seperempat. Berdasarkan ayat yang ada di hadapan kita ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad." Dan bagi kamu, yakni suami, seperdua dari harta yang ditinggalkan istri, ya, jika istri tidak memiliki anak. Fa in kana lahunna walad, jika istri-istrimu memiliki anak, falakumur rubu', maka bagi kalian suami seperempat. Jadi istri kalau tidak punya anak, suami setengah. Istri kalau punya anak, suami mendapatkan berapa? Seperempat. Naam. Taib. Lalu bagaimana dengan istri? Walahunnar rubu'u mimma taraktum. Dan bagi istri-istri adalah seperempat. Walahun. Dan bagi istri-istri mendapatkan seperempat. Mimma taraktum. Dari yang kamu para suami meninggalkan. Berupa harta. Illam yakul lakum walad. Kalau kamu suami tidak punya anak. Fa'inkana lakum waladun. Kalau kalian suami yang meninggal ini punya anak. Falahunna thumunu. Maka para istri memperoleh seperdelapan. Falahun, mereka istri, yakni walaupun dua, tiga atau empat, mereka berserikat dalam berapa? Seperdelapan. Falahunna thumunu mimma taraktum. Maka bagi mereka para istri seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan. Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Sesudah harta-harta itu ditunaikan hutang-hutang dan juga wasiat. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sementara kita sampai pada ayat ini. Sampai pada ayat ini untuk membantu kita di dalam memahami syurut, syarat-syarat apa? Ya, ahli waris di dalam mereka mendapatkan bagian-bagiannya. Nah, kita gunakan beberapa waktu untuk menjawab, ya, as'ilah. Beberapa pertanyaan. Naam, semampu kita. Ada pertanyaan, afwan Ustaz. Apakah orang yang sesat tapi masih mengaku dirinya Islam menjadi penghalang orang itu mendapatkan harta waris. Nah, yang menjadi penghalang adalah ketika seorang kafir. Itu saja. Kalau dia sesat, namun kesesatan itu tidak mengeluarkannya dari mana? Islam. Naam, ahlul bid'ah misalnya. Dan bid'ahnya itu bukan mukaffirah. Atau belum tegak atasnya hujah. Ya. Belum bisa dihukumi orang ini apa? Kafir. Walaupun dia sesat, sesat dengan makna. Dia terjatuh kepada al-bid'ah, wal-ma'asi, kemaksiatan. Maka ya dia tetap berhak mendapatkan mana? Warisan. Tetap berhak mendapatkan warisan. Nah, nah, yang menjadi penghalang adalah tiga itu: riqqun wa qatlun wa ikhtilafud din. Riqqun, perbudakan, wa qatlun, dan pembunuhan, wa ikhtilafud din, dan perbedaan agama. Itu yang menghalangi. Ada pertanyaan, yang pertama, cucu laki-laki mendapat berapa dari warisan? Cucu laki-laki mendapat berapa dari warisan? Ya, apa soalnya? Ya, itu, apa soalnya? Nah, ya. Baik. Harus dilengkapi pertanyaannya. Ya. Kalau misalnya seorang mati hanya punya cucu laki-laki, ya harta semua diambil sama cucu anak, cucu laki-laki. Cuman permasalahannya soalnya apa? Ya, pertanyaannya seperti itu, berhenti titik. Cucu laki-laki mendapat berapa dari warisan? Allahu a'lam. Ya, tergantung dari apa namanya? Situasi dan kondisi ya. Dari apa pertanyaan. Kalau yang ditanyakan cucu perempuan berapa? Nah, itu tadi ada jawabannya. Kalau cucu perempuan fard bagi dia adalah setengah. Kalau sendirian, ya. Kalau tidak sendirian, 2/3. Ada keadaan dia mendapatkan 1/6. Itu sesuai dengan apa? Syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan Ustaz, ana mau bertanya, apakah orang yang hilang akal, dia termasuk ahli waris, akan mendapatkan apakah mendapatkan waris pula? Ya. Kehilangan akal itu termasuk penghalang atau tidak, ya, Pak? Tidak. Misalnya ada orang yang gila. Taib. Hilang akal, gila misalnya. Dia tetap dapat. Dapat harta. Nah, dia tetap dapat harta. Hanya saja nanti hartanya siapa yang apa namanya mengelola. Itu lain masalah. Seperti anak yatim. Anak yatim dapat tidak? Dapat. Anak yatim. Bayi pun belum berakal ya. Ya, dikasih dapat. Cuman masalahnya siapa yang apa? Yang ngelola. Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Ya enggak mungkin bayi ya dapat berapa? Dapat 5 miliar ditaruh di sampingnya 5 miliar. Ya. Yang mengurusi adalah apa? Aulia, walinya. Kapan diberikan? Saat anak ini sudah mencapai apa? Rusd. Ya, dengan ketentuan yang berlaku dalam syariat. Nah, demikian pula orang gila, ya. Kalau ada seorang mati meninggalkan beberapa anak, salah satunya gila, ya dia dapat bagian. Orang gila kaya juga mungkin. Baik. Ada pembahasan juga, apakah hartanya orang gila dikeluarkan zakatnya? Juga ada pembahasan. Hartanya anak-anak kecil yang belum balik, apakah dikeluarkan apa? Zakatnya. Bayi sudah kaya raya. Nah, apakah ada zakat atas mereka? Jawabannya na'am, ikhwan. Yang mengeluarkan adalah walinya. Yang mengeluarkan adalah walinya. Orang gila pun butuh hajat. Ada hajat, dia mungkin harus dibawa ke rumah sakit. Ya, butuh uang itu untuk keperluan dia, kebutuhan dia. Wallahu a'lam. Nah, jadi orang berakal tetap mendapatkan, tidak berakal tetap mendapatkan apa? Warisan. Dan hilangnya akal bukan menjadi penghalang warisan. Nah, ada beberapa masalah yang sifatnya kasus, mungkin kita akhirkan. Kasus-kasus apa namanya, warisan. Nah, baik, Ustadz, saya mau bertanya, apa hukum orang yang tidak mengambil harta waris yang memang jatahnya, apa hukum orang yang tidak mengambil harta waris yang memang jatahnya, dan dia termasuk ahli waris yang sudah ditentukan jumlah hartanya, jadi dia termasuk ashabul furud, tapi dia tidak mau ngambil. Nah, baik. Ini masya Allah ini, mungkin karena kaya raya ya barangkali. Yang jelas itu hak dia. Itu hak dia. Adapun kemudian setelah itu dia tidak mengambilnya, nah harus ada kejelasan untuk apa, untuk siapa. Nah, jangan dibiarkan kemudian tidak jelas mau kemana. Karena harta itu adalah sesuatu yang ya menjadi amanah untuk seorang apa namanya, mengelolanya untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Harta itu ketika digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat akan menjadi manfaat yang besar, seperti sedekah jariah ya, atau yang lain ya. Nah, dia mendapatkan harta ketika dibagi ya, dia mendapatkan 10 juta misal ya. Taib, 10 juta. Kemudian dia mengatakan, "Taib, ini hak saya 10 juta itu dibagi kalian sajalah rata." Nah, ya sudah, enggak masalah. 10 juta tolong kasihkan ke ini saja. 10 juta dikasihkan ke mana? Ya, ke yang lain. Dan ini kalau bisa ya Fathul Kiram harus diketahui juga oleh siapa? Oleh anak-anak dia. Ya. Agar nanti tidak menjadi sebuah apa? Problema tersendiri. Ya. Ya. Dia sudah mengikhlaskan, tidak ada yang tahu dari anak-anaknya, ya, tidak ada bukti. Ya. Kemudian setelah itu terjadi keributan. Anak-anaknya ini menuntut. Ya. Menuntut. Bisa difahami ya, kawan ya? Ya. Apalagi kalau banyak. Ya. Harta ini ma'asyiral muslimin ya, fitnah. Ya. Intinya tidak mengapa untuk seorang tidak mengambil. Tetapi hendaknya ada kejelasan. Ya. Ada kejelasan ya, dari harta yang dia tidak ambil itu. Ya. Wallahu a'lam. Mayit meninggalkan 2 anak tiri. Apakah tidak mendapatkan bagian warisan 2 anak tiri ini? Taib, saya tidak faham apa ini maksud dengan anak tiri ini. Mungkin perlu diperjelasnya. Karena bisa jadi anak tiri ini adalah anak saudaranya, tetap bahasanya anak tiri. Ya, istilah yang berlaku di tempat kita ini, anak tiri tidak punya apa? Tidak punya patokan jelas. Saya tidak punya anak, misal. Ya. Taib. Kemudian saya ngambil mupu, ya, anaknya paman. Berarti status saya apa dengan dia? Anaknya paman apa? Hah? Sepupu kan? Sepupu. Anak laki-laki paman, karena dia lebih. Kebetulan saya besar seumuran dengan paman saya, mungkin kan? Saya seumuran dengan paman. Tidak punya anak. Paman punya anak. Laki-laki. Sudah saya ambil, saya pelihara. Atau anak perempuan saya, anak laki-laki saya pelihara. Nah, orang kalau bertanya itu anak siapa? Itu anak tirinya. Bisa juga. Atau yang dimaksud anak tiri adalah anak bawaan siapa? Istri. Juga bisa. Nah, ini anak tiri yang mana yang dimaukan? Nah, anak tiri istri dari istri juga bisa jadi ahli waris juga. Istri itu, ya, bekas istri saudara laki-lakinya. Ya. Saya punya saudara laki-laki, ya, punya apa? Istri. Kemudian punya anak laki-laki. Paham ikhwan ya? Kemudian meninggal saudara laki-laki saya. Ya. Saya kasihan, saya nikahi. Ya. Istilahnya naik ranjang atau turun ranjang ini. Allah alam ya kan. Saya menikahi ya mantan istri apa? Adik saya atau kakak saya, saudara saya nikahi. Bawa anak. Anak itu bagi saya statusnya apa? Anak apa? Anak tiri bukan? Ya anak tiri ya kan. Anak tiri. Tapi walaupun anak tiri ya, baik, kalau saya mati dia adalah anak saudara saya. Anak saudara saya ini ahli waris. Antum lihat tadi susunan apa namanya? Ahli waris. Ibnu akhun, ibnu akhin syaqiq adalah apa? Ahli waris. Jadi pertanyaan mayit meninggalkan anak tiri tidak bisa dijawab. Harus ada kejelasan apa yang dimaksud dengan anak apa? Tiri. Sampai wadih, jelas apa yang antum maksud dengan anak tiri. Wallahu a'lamu bissawab. Kalau anak tiri yang dimaksud adalah anak bawaan istri yang tidak ada kaitannya, hubungannya apa-apa, ya dia bukan termasuk ahli apa? Waris. Baik, satu lagi barangkali pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ketahui Ustaz, di kampung kami atau pada keluarga kami, di dalam membagi warisan itu dipukul rata, dibagi rata, baik laki-laki ataupun wanita. Dan itu katanya adil. Bagaimana pembagian seperti ini? Apakah kita menerima hal yang demikian itu atau kita sampaikan yang benar? Naam. Kalau mereka mengatakan pembagian rata itu adalah adil, maka tidak benar. Al-adlu huwa muwafaqatus syariah. Adil itu adalah sesuai dengan apa? Syariat. Apa yang Allah putuskan itulah keadilan. Ainul adl. Keadilan itu adalah sesuai dengan apa yang Allah putuskan. Adapun pembagian yang seperti ini, seorang mati kemudian dibagi, warisannya bagi rata, ini tidak adil. Ini yukhalif, menyelisihi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Naam. Dan di situ ada madharat, banyak sekali madharat. Di antara madharatnya yang pertama jelas menyelisihi syariat. Yang kedua, ya, ada mengambil harta orang lain. Ya. Harta orang lain diambil tanpa hak. Ya. Dan ini tentunya bahaya yang akan dia rasakan nanti pada hari kiamat. Adzulmu dzulumat. Yaumul qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Juga ancaman yang disebutkan oleh Allah dalam ayat. Ya. Tentang orang-orang yang ya bermaksiat kepada Allah. Ya. Kemudian melampaui batas. Dari batasan-batasan Allah. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Dan bagi dia azabun muhin. Ya. Azab yang ada, yang menghinakan. Nah. Kewajiban antum adalah tabligh, menyampaikan dengan cara yang baik. Ya. Dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang hikmah, bacakan ayat, ini pembagian di Al-Quran seperti ini. Dengan cara yang baik. Ya. Atau melalui lisan orang lain. Ya. Kalau mereka menerima, alhamdulillah. Kalau tidak menerima, minimal antum. Di antara faedah mempelajari ini, minimal kita tidak mengambil yang bukan hak kita. Ya. Kalau kita mendapatkan lebih, kembalikan yang bukan hak saya. Saya tidak berani menanggung risiko di sisi Allah. Ya. Kalau ternyata kita tetap diberi jatah rata dan kita ternyata lebih sedikit, ya sudah, maafkan. Ya. Tetapi kita sudah berusaha untuk menyampaikan ya, mana yang adil, mana yang sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Dan itulah tugas kita semuanya untuk menghidupkan ya, hukum waris Islam, untuk menunaikan ya, kewajiban tabligh, risalah, untuk mengembalikan lagi umat ini kepada bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.